Sidi rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik, kita akan membaca hadis yang ke-33 yang disebutkan oleh penulis di sini. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nathir As-Sa'di rahimahullahu taala, ana bi Sa'id radhiyallahu anhu annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni يغنيه الله ولا يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر." متفق عليه. Kita beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yasta'fif yu'iffahullah," siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaga kehormatannya. "Wa man yastaghni yughnihillah," barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. "وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ," dan siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. "وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَأَ مِنَ الصَّبَرْ," dan tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini dari hadits-hadits yang agung, dari pokok-pokok Jawami Al-Akhbar. Dan terdapat di dalam hadits ini 4 pembahasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. كتب له هذا الحديث اشتمل على 4 جمل جامعه نافعه. Sungguhnya hadis ini mencakup 4 kalimat yang jami'ah, 4 jumlah yang sifatnya jami'ah, mengumpulkan berbagai makna nafi'ah dan sangat bermanfaat. إحداها قوله ومن يستعفف يعفه الله. Yang pertama adalah sabda beliau, barang siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatannya. والثانية dan sabda beliau قوله ومن يستغني يغنيه الله, barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa ini hadis, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada asbab al-wurudnya, punya sebab wurud, sebab yang menyebabkan Nabi mengucapkannya. Iya. Jadi waktu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta upeti atau harta jizyah. Ya, dan dimaklumi ya bahwa harta jizyah ini itu dibagi dari Baitul Mal untuk kaum muslimin, ada pembagian-pembagiannya, sudah dimaklumi. Iya. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum datang, iya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi memberi hingga habis yang berada di tangan beliau. Tidak ada lagi yang tersisa. Iya. Setelah itu beliau mengucapkan hadis ini. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Iya. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ, Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah yang akan mencukupinya. Ini luar biasa ya, kalimat yang sangat agung, makna-makna yang sangat indah di dalamnya. Ini dari pijakan kehidupan seorang hamba, seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Kalau dia berpegang dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hadis ini. Ya, itu dua kata di awal hadis, kata Syekh, "Wa hadani al-jumlatani mutalazimatani." Ini dua kalimat. Ya, dua jumlah ini saling terikat. Ya. Saling terikat. Menunjukkan mana keharusan antara keduanya. Kata beliau, "Fa'inna kamal al-abdi fi ikhlasihi lillahi raghabatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dun al-makhluqin." Karena kesempurnaan hamba itu, hamba yang sempurna itu adalah hamba yang ikhlas kepada Allah dalam hal dia mengharap, pada rasa takut, iya, dan dalam kebergantungannya hanya kepada Allah, dia tinggalkan seluruh makhluk. Itu kesempurnaan hamba ya. Iya. Kesempurnaan seorang hamba apabila keikhlasannya selalu hanya kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, dan bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Iya. Ini dimaklumi dari kesempurnaan, bahkan dia dari mana-mana ubudiyah, mana-mana tauhid yang terdapat di dalamnya, kesempurnaan tauhid bagi seorang hamba. Iya. Kata beliau, "Falihi ayyas'a litahqiqi hadzal kamal." Maka sewajibnya lah dia berupaya untuk mewujudkan kesempurnaan ini. Ya. Jadi kesempurnaan jelas ya apa yang dimaksud. Ya. Bagaimana sempurna itu? Hanya saja untuk sampai ke sana, seorang harus berupaya, berusaha. Ya. Sebab tidak mungkin seorang mendapatkan kebaikan tanpa ada usaha dan upaya. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan, "Waman arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, ada irada al-akhirah, punya kehendak dulu terhadap kehidupan akhirat, "wa sa'alaha sa'yaha," dan dia jalani jalan ke akhirat itu, bukan hanya berkehendak saja, tidak ada upaya. Iya. Tidak ada amalan yang mengantar ke sana. Harus ada upaya yang mengantar. Wa sa'alaha sa'yaha. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin, disyaratkan keimanan. Iya. Kalau terpenuhi tiga hal ini, ada kehendaknya. Iya. Dia memiliki amalan. Iya. Dan dia adalah seorang yang bertauhid. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka inilah orang-orang yang upayanya itu disyukuri, diterima oleh Allah, diberi pahala dan kebaikan. Iya. Jadi kata beliau, "Falihi ayyas'a li tahqiqi hadzal kamal." Maka si hamba ini hendaknya berupaya untuk mewujudkan kesempurnaan. وَيَأْمَلَ كُلَّ سَبَبٍ يُوْسِلُهُ إِلَى ذَلِكَ, dan dia melakukan setiap sebab yang mengantarnya kepada kesempurnaan itu. Ya, harus diambil sebab-sebabnya untuk menyempurnakannya. Nah, kata beliau, حَتَّى يَكُونَ عَبَدًا لِلَّهِ حَقًّا حُرًّا مِنْ رِكِّ الْمَخْلُوقِينَ, sampai kalau dia sempurna penghambaannya, ya, ia menjadi hamba yang memang sebenar-benar hamba bagi Allah, bebas dari perbudakan para makhluk. Nah, ini kalimat mendalam sekali ya dari Syekh rahimahullah. Iya. Bagaimana seorang itu menjadi hamba yang sempurna milik Allah. Tidak ada jatah makhluk di dalamnya. Dia tidak diperbudak oleh siapapun dari makhluk. Dia sempurna hanya untuk Allah. Inilah hakikat penghambaan. Hakikat penghambaan. Bagaimana dia wujudkan kesempurnaannya sebagai seorang hamba hanya untuk Allah. Tidak ada keterkaitan dengan makhluk. Karena itu harapannya hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Ketergantungannya hanya kepada Allah. Iya. Kalau ia memohon sesuatu hanya kepada Allah, semuanya terkait dengan Allah. Inilah hakikat dari ubudiyah, dari penghambaan. Iya. Dan inilah orang yang hakikatnya dikatakan sebagai hamba yang bebas. Orang yang bebas. Iya. Yang dia katakan dirinya, oh saya bebas, tidak ada atasanku. Iya. Tidak ada yang mengatur saya. Tidak ada yang memerintah saya. Bukan itu kebebasan. Betul, tidak ada atasannya, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang mengaturnya. Tapi dia mengikuti syahwatnya. Berarti dia adalah hamba syahwat. Dia mengikuti ajakan syaitan. Berarti dia hamba syaitan. Hamba syaitan. Iya. Kalau dia adalah hamba Allah, sempurna hanya untuk Allah, maka dia wujudkan seluruh makna penghambaan kepada Allah. Seluruh makna penghambaan kepada Allah. Inilah pokok di dalam kehidupan. Tapi banyak manusia lari dari makna penghambaan yang hakiki ini. Lebih senang menjadi budak syaitan dan lebih senang menjadi budak dirinya sendiri. Iya. Kalau diajak untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benar ibadah, dia lebih menyenangi yang lainnya. Kalau diajak kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dia lebih menyenangi apa yang dia dapatkan pada nenek moyangnya, kakek-kakeknya, ya pada hawa nafsunya. Ini bukan hamba yang sebenar-benar hamba. Iya. Dan banyak manusia yang seperti ini, dan itu musibah sebenarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, harabu minar rikki alladhi khuliku lahu fabulu birikki al-anfusi wa syaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya. Ya, penghambaan yang mereka dicipta karenanya adalah untuk menghamba kepada Allah. Itulah hakikat penghambaan. Jadi sejumlah makhluk lari dari penghambaan ini. Ingin keluar dari penghambaan ini. Apa yang terjadi? Allah timpakan mereka musibah menjadi hamba dirinya sendiri atau menjadi hamba syaitan. Jadi hamba syaitan. Iya. Harus dipahami ya mana dari kehidupan ini. Ya, jadi seorang hamba hendaknya selalu berusaha dan berupaya untuk melaksanakan segala hal yang mewujudkan kesempurnaan penghambaannya kepada Allah. Iya. Kesempurnaan penghambaannya kepada Allah. Karena itu dua kalimat di dalam hadis ini sangat indah sekali. Memberikan kepada hamba kesempurnaan di dalam penghambaan kepada Allah. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang merasa cukup atau siapa yang menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahu Allah. Allah akan menjaganya. Iya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dia tahu bahwa ini adalah yang diperintah. Iya. Ini yang diperintah. Dia tidak menadahkan tangannya kepada manusia, menjaga kehormatan dirinya. Tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan. Dia jaga kehormatan dirinya. Iya. Tidak menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang dibenci oleh Allah. Dia jaga kehormatan dirinya. Kalau dia jaga, pasti Allah akan menjaganya. Akan membantu dia. Diberikan untuknya sebab-sebab yang dengannya terjaga dirinya itu. Iya. Yang menjadikan dirinya terjaga. Karena itu kata Syekh rahimahullah, dalika bi ayyi jahida nafsahu ya an amrayn. Ya. Hal yang menyebabkan seorang hamba itu sampai kesempurnaannya sebagai hamba, menjadi hamba murni hanya untuk Allah, bebas dari perbudakan makhluk, ini adalah dengan dia melatih dirinya, berjihad, memperbaiki dirinya terhadap dua perkara. Iya. Yang pertama, insirafuha ani ta'alluki bil makhlukina bil isti'fafi amma fi aidihim fala yatlubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar, ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tatbi'hu nafsuka. Iya, fala tatbi'hu nafsuka. Faqata al-ishraf fi al-qalbi was-su'ali bil lisan ta'affufan wa tarafu'an an minan al-khalqi wa ta'alluq al-qalbi bihim sababun qawiyyun li husul al-iffah. Iya. Jadi ini mujahadah yang pertama. Jihad yang pertama terhadap diri untuk mencapai kesempurnaan. Yang pertama, dia palingkan dirinya itu dari segala ketergantungan kepada makhluk. Apa saja dari ketergantungannya kepada makhluk, dia palingkan dirinya dari hal tersebut. Iya. Yaitu dengan cara listi'faf amma fi aidihim. Dia merasa menjaga diri terhadap apa yang ada di tangan manusia. Iya. Dia tidak terlalu berharap apa yang di tangan manusia. Ya, tidak memperhatikan apa yang di tangan mereka. Dia jaga. Ya, kehormatan dirinya. Baik. Fala yatlubuhu bimaqalihi, tidak dia minta dengan ucapannya dan tidak pula dia minta dengan lisan keadaannya. Ya, sebab pada sebagian orang kadang lisannya tidak berucap. Tapi keadaannya menggambarkan bahwa ia menginginkan. Iya. Dan ini dua hal harus dia lepaskan pada dirinya. Tidak meminta dengan lisannya dan tidak pula dengan apa? Keadaannya. Karena itulah Rasulullah SAW berkata kepada Umar, ya, harta ini yang datang kepadamu dan kamu tidak mencarinya serta tidak memintanya, fakhudhu, ambillah harta itu. Ini ketika Umar dibagi, ya, di Nabi membagi-bagi dari apa harta tersebut yang datang kepada beliau, maka Umar mendapatkan bagian. Iya. Maka Umar mempertanyakan bagaimana menerimanya. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang datang kepadamu dari harta ini, kamu tidak pernah menadahkan kepalamu mencari-carinya, juga tidak meminta dengan tanganmu, menadahkan tanganmu untuk memintanya, maka ambillah. Datang dengan sendiri, ambil. Iya. Jelas, ya? Sebab ini dari bentuk penjagaan terhadap diri. Dan dia mengambil tidak bertentangan dengan penghormatan terhadap dirinya. Iya. Wama la fala tutbi'hu nafsaka. Apa yang tidak seperti itu, jangan langkau jiwamu, kamu ikutkan di situ. Iya. Kalau misalnya ada suatu yang datang, ya, dia cari, harus dia tadahkan tangannya ke sana, harus dia selalu melongo ke sana, melihat, menampakkan dirinya. Ini jangan kamu sibukkan dirimu dengan hal yang seperti itu. Iya. Kalau datang, ya alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah. Iya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau di datangnya oleh sesuatu yang mengembirakan beliau, beliau berkata, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengannya, dengan nikmatnya, segala perkara yang salih menjadi sempurna. Ya, dan kalau datang kepada beliau hal yang tidak menyenangkan beliau, beliau juga membaca alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Ya, maka ini kehidupan yang paling indah yang seperti ini. Kehidupan yang paling indah. Sebab jiwa itu betul-betul bebas. Ya. Bebas dari ketergantungan kepada makhluk. Ya. Dan kalau seperti ini jiwanya, dia akan merasakan indahnya seorang itu bergantung hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepadanya. Allah akan memudahkan seluruh perkara untuknya. Perintah Allah firman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Iya. Dan kalau dia sudah berada di posisi penghambaan yang paling bagus, ya, Allah akan mencukupi dia dari segala hal. Allah berfirman, alaysa Allahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah itu yang mencukupi hambanya? Sini kalimat abdah, hamba ya, tapi disandarkan kepada Allah, menunjukkan hamba yang sempurna. Ubudiyah, kalau sudah bagus, sempurna, maka pasti Allah akan memberikan kecukupan kepada hamba. Iya, memberikan kecukupan kepada hamba. Baik, maka ini adalah hal yang indah diterangkan di dalam hadis ini oleh Nabi kepada Umar tentang harta yang datang. Kalau datang begitu saja, dia tidak mencari-cari, tidak meminta, datang kepadanya ambil. Sebab kalau dia tolak, itu juga adalah hal yang dicela. Kalau dia menolaknya, tidak mengambilnya, masuk di dalam kategori orang yang berlebihan, dan kadang masuk dalam kategori orang yang bersombong. Iya. Tapi kalau dia tidak, apa namanya, iya, mencarinya, datang dengan sendirinya, maka hal tersebut adalah hal yang tidak ada masalah untuk diambil. Kata Syekh, faqata al-ishraf fil qalbi was-su'al bil lisan. Maka Nabi dengan sabdanya kepada Umar, iya, kamu tidak mencari-cari dan tidak meminta, beliau memutus segala bentuk ishraf. Ya, seorang melongokkan kepalanya, ya, selalu apa namanya, memasukkan dirinya, menampakkan dirinya, ya. Maka diputus ishraf ini dalam bentuk hati maupun ucapan permintaan dengan lisan. Ta'affufan wa tarafu'an an milanil khalqi. Agar supaya dia selalu menjaga dirinya dan mengangkat dirinya dari segala minnah di tengah makhluk. Iya. Minnah dari makhluk. Sebab kadang seorang kalau banyak diberi pemberian, iya, ada keterkaitan hati yang tidak wajar. Nah, ini kadang mengurangi ubudiyah seorang hamba, mengurangi penghambaannya. Ya, karena itu mencari kesempurnaan itu perlu upaya. Nah, ini caranya, dia putus seluruh ketergantungan hati kepada selain Allah. Seluruhnya dia putus. Dia hanya bergantung kepada Allah. Nah, itu kata Syekh di sini, wa anta alluki alqalbi bihim, dan diangkat, dia jaga dirinya dari menggantungkan hati kepada makhluk. Iya. Sababun qawiyun li husulil iffah. Nah, berarti di depan dibaca faqata'ul isyraf, ya. Maka memutus isyraf ini, itu adalah sebab yang kuat yang menyebabkan seseorang itu menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Baik, di sini Syekh hanya menafsirkan kata iffah dari satu sudut saja. Menjaga kehormatan diri dengan artian tidak meminta harta kepada orang lain. Dan memang dari sisi sababul wurud dan dari sisi matannya, kalau dilihat kepada konteks yang kedua, mana yang disebut oleh Syekh sudah sangat tepat. Tapi kalau diambil dari keumuman lafaz, iffah itu maknanya luas. Menjaga kehormatan diri maknanya apa? Maknanya luas. Bukan hanya tidak meminta kepada manusia, dia juga menjaga dirinya tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Menjaga dirinya untuk apa? Untuk selalu berada di atas kesucian. Ya. Seorang anak muda yang belum mampu menikah, dia jaga dirinya dengan berpuasa. Itu namanya dia jaga iffahnya. Ya. Seorang perempuan yang belum menikah, dia jaga dirinya, iffahnya di atas tuntunan agama, tidak bergampangan dengan hubungan, ya, kepada lawan jenis, agar supaya terjaga kehormatan dirinya. Ini bagian dari iffah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi." Ya. Dan hendaknya orang-orang yang belum mampu menikah, dia menjaga iffah dirinya. Menjaga kehormatan dirinya disebut menjaga iffah, hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya. Iya. Nah, dan tentang perempuan tua yang apa namanya sudah tua, dia boleh untuk tidak memakai tutup muka. Iya. tentang ayatnya wal qawaidu minan nisa, tapi bersamaan dengan itu di dalam ayat dikatakan wal yasta'fif wa ay yasta'fifna khairul lahunna. Kalau dia menjaga kehormatan dirinya itu lebih baik. Maksudnya kalau dia menutup mukanya walaupun sudah tua itu lebih afdal. Nah, ini ayat dari ayat-ayat yang disebutkan oleh para ulama tentang kewajiban cadar di surah An-Nur. Iya. Baik. Maka penjagaan terhadap kehormatan diri ini adalah hal yang penting. Jadi kalau dia sudah menjaga dirinya karena dia takut jatuh di dalam zina, dia banyak berpuasa. Ya, dia takut jatuh dalam perbuatan yang tidak baik, dia hindari segala fasilitas yang bisa menjatuhkannya ke dalam kemaksiatan. Makanya menjaga diri namanya. Kalau dia menjaga dirinya, ingat Allah menjaga. Yuhibbahullah, Allah yang akan menjaganya. Akan diberikan untuknya kecukupan. Mungkin kemarin dia belum mampu nikah, Allah berikan kecukupan dia mampu menikah. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, dan ini adalah hal yang menakjubkan ya di kalangan as-salaf rahimahumullahu taala. Disebutkan di biografi salah seorang dari apa namanya ahli al-ilm, seingat saya beliau ini seorang imam ahli hadis ya, dan juga punya andil di dalam ilmu qiraah. Ya, suatu hari ya, syekh ini menemukan barang temuan yang sangat berharga sekali. Iya. Berisi kalung ya, dengan berlian yang sangat mahal. Harganya sangat mahal sekali. Dia ketemukan. Maka, ini orang Mekah. Dia ambil hal tersebut. Dia ambil untuk dia umumkan. Maka dia umumkan. Ya. Begitu datang orang yang mencarinya, pemiliknya, maka dia tanya kepadanya, iya, bagaimana barangmu, apa warna tutupnya, apa tutupnya, kemudian apa warna pembungkusnya, semuanya disifatkan sama. Kemudian dia tanya apa isinya, maka dia terangkan isinya begini, persis seperti yang dia lihat. Dia serahkanlah milik orang tersebut. Iya, diserahkan milik orang tersebut. Dia serahkan. Orang ini karena ini barang-barang yang sangat mahal. Dan subhanallah jatuh ke dalam tangan orang yang amanah dan kembali lagi ke dia. Maka dari bentuk kesyukurannya, dia ingin memberi sesuatu kepada orang yang menemukan. Tapi si syekh ini tidak mau menerima sama sekali. Sama sekali tidak mau menerima. Dia jaga apa? Ya. Maksud dari awalnya menemukan dia untuk mengembalikan. Dia jaga. Maka pulanglah orang tersebut. Iya. Hari demi hari berlalu, waktu terus bergulir. Suatu hari syekh ini keluar di dalam sebuah perjalanan, mengendarai laut, menyeberangi samudra yang luas, dan terjadi musibah yang menghancurkan perahu mereka. Dan syekh terdampar di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau. Iya. Maka ia mendatangi penduduk pulau tersebut. Ya. Kemudian melihat keadaannya. Ternyata orang-orang di penduduk pulau ini tidak pandai mengaji. Tidak pandai membaca apa? Membaca Al-Quran. Maka duduklah syekh mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Membaca Al-Quran. Terus dia ajarkan sampai seluruh penduduk kampung, penduduk pulau ini paham membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang berada di situ berkata, ya, kepada syekh, ya syekh, kami ingin menikahkan kamu. Di sini ada, ya, di kampung kami, di pulau ini, ada seorang, ya, gadis, dia memiliki harta yang banyak. Orang tuanya sudah meninggal. Kami ingin menikahkan kamu dengannya. Maka syekh pun, ya, menerima hal tersebut, ya, dengan senang hati. Ya. Begitu selesai akad nikah, ya, selesai akad nikah, dan dia melihat pada istrinya kalung yang dulunya dia ketemukan di Mekah. Ya, ya, begitu selesai akad dia hanya tertegun melihat kalung yang di leher istrinya. Sampai istrinya bingung, ada apa kok kalung saya terus yang dilihat, saya tidak pernah dilihat. Ya, maka akhirnya istrinya bertanya, ada apa dengan itu? Kata istrinya, ini kalung dulu yang saya ketemukan di Mekah. Kemudian ada orang yang datang mencarinya dan saya berikan kepada pemiliknya. Iya. Maka bertakbirlah istrinya ini, si perempuan ini. Iya. Kemudian dia ceritakan bahwasanya orang itu adalah ayah dia. Iya. Dan ayahnya ini ketika dia pulang sejak kejadian ketemu dengan Syekh ini, dia sangat kagum sekali betapa amanahnya orang ini. Betapa dia menjaga dirinya. Itu ucapannya. Dan dia berdoa kepada Allah, semoga suatu hari Allah nikahkan orang itu dengan putrinya. Ya, dia pulang ke kampungnya. Dan subhanallah, doanya terkabulkan. Maka si anak perempuan ini dia sampaikan kepada keluarganya, ya, sampai semua penduduk pulau itu bertakbir. Ya, perhatikan ya, dari buah menjaga kehormatan diri. Ya, dan ini adalah hal yang baik kalau mau diperiksa dari kisah-kisah dari para ulama kita tentang hal ini. Sangat banyak sekali. Iya. Ibnu Jauzi punya buku judulnya Al-Faraj Ba'da Shiddah. Ada kisah-kisah yang berkaitan dengan itu di situ. Ya, dan di sejarah para rawi banyak hal yang terkait dengan yang seperti ini. Karena itu sekali lagi, iya. Ini kaidah yang sangat indah sekali. Disebutkan di sini oleh apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ringkas, tapi kandungannya luas sekali. وَمَا يَشْتَأْفِثْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Baik, sudah masuk waktu Isya ya. InsyaAllah ta'ala kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik. InsyaAllah la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.